Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masih tentang pembahasan kitabul ilmi, tentang keutamaan ilmu dan ahlul ilm. Pada waktu yang lalu telah kita bacakan beberapa keutamaan ilmu dan ahlul ilm. Yang terakhir disebutkan bahwasannya ahlul ilmi adalah warasatul anbiya, dan para anbiya tidaklah mewarisi dirham, dinar dan dirham, akan tetapi para anbiya mewarisi ilmu. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Maka barang siapa yang dia mengambilnya, mengambil dari warisan itu. Seperti kita telah ketahui bersama bahwasannya warisan itu diberikan kepada orang-orang yang ada keterkaitan hubungan dengan pewaris, karena kedekatannya secara nasab. Iya, di mana tidak boleh mendapatkan waris orang-orang yang tidak ada kaitan dengan nasab, secara nasab kepada si mayit sebagai pewaris. Maka warisan itu adalah sebuah perkara yang sangat mulia, sangat berharga. Oleh karena itu, sebuah kemuliaan bagi seseorang yang dia mendapatkan warisan dari para anbiya, yaitu warisan al-ilm, ilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faman akhadhahu akhza hadhin wafir. Akhza bihadhin wafir, maka dia telah mengambil, atau akhza bihadhin wafir, dia telah mengambil bagian yang wafir, melimpah ruah, sangat banyak. Iya. Menunjukkan yang mewarisi adalah orang yang mulia. Yang diwarisi adalah sesuatu yang mulia. Maka yang mendapat warisan tentunya akan mendapatkan kemuliaan, yaitu al-ilm. Selanjutnya, qala Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, wa an Safwan bin Asal, itu ya, repot ini. Bin Asal ya. Wa an Safwan bin Asal radhiyallahu an. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Wa wasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal malaikata latad du'a ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yatlub rahu Imam Ahmad wa Ibnu Majah. Dari Sofwan bin Assar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikah, sesungguhnya malaikat meletakkan ajnihataha, sayap-sayapnya, li talabil ilm, kepada para pencari ilmu, ridhan bima yatlub, karena ridha terhadap apa yang dicari. Kalau minus enggak minus ya. Kalau minus sakit. Plus, yang plus. Nah. Iya. Di sini disebutkan dalam hadis ini bahwasanya malaikat meletakkan sayap-sayapnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, karena tadawu'an atau tawadu'an, karena merendahkan diri, wa tawqiran, dan menghormati, wa ikraman, dan memuliakan, lima yahmiluhu min mirasin nubuwah wa yatlubuhu, ya, kepada sesuatu yang dibawa dari warisan nubuwah kenabian, dan juga enam ridha, menghormati kepada orang yang dia membawa atau mewarisi atau mencari dan mencarinya. Iya, penghormatan dari para malaikat. Masya Allah. Kita tahu bagaimana malaikat begitu adalah makhluk yang paling taat kepada Allah. Sebuah kemuliaan yang sangat besar. Begitu besarnya penghormatan mereka kepada seorang yang dia mencari ilmu. Bahkan menunjukkan manusia tinggi derajatnya di atas malaikat dengan sebab apa? Dengan sebab ilmu ini. Dan hal itu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Bani ketika menciptakan Adam, Allah muliakan Adam dengan ilmu. Naam. Di mana Allah ajarkan kepada Adam asma. Ketika Allah menantang atau mengatakan kepada malaikat, coba sebutkan nama-nama itu. Malaikat tidak tahu. Suatu kemuliaan kepada manusia dengan al-ilmu. Nah. Iya. Jadi manusia itu bisa tinggi derajatnya bahkan di atas malaikat dengan apa? Al-ilmu. Dengan ilmu. Demikian pula sebaliknya, manusia akan rendah serendah-rendahnya ketika dia jauh daripada al-ilmu. Ini penting. Iya. Dari sinilah seharusnya kita berlomba-lomba kepada suatu yang sangat besar ini. Masya Allah, luar biasa. Dihormati oleh malaikat. Siapa sih yang tidak menginginkan kehormatan ini? Malaikat dihormati. Seperti yang sudah kita sebutkan, binatang-binatang memintakan ampunan padanya. Belum ya? atau sudah, maksudnya mendoakan kebaikan. Nah, nanti disebutkan memintakan ampunan kepadanya. Ya, karena begitu besar apa yang dicari oleh seorang hamba ini, yaitu ilmu. Nah, kemudian di sini menunjukkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah wa yadullu ala mahabbati wa ta'zim. Ini menunjukkan cintanya malaikat dan pengagungannya malaikat kepada seorang yang mencari ilmu. Ya, sampai-sampai mulianya diangkat dengan ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala pada awal penciptaan apa? Memerintahkan. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sut, bayangkan. Iya. Begitu mulianya manusia sampai-sampai Allah perintahkan malaikat, para malaikat, jin-jin, iya, untuk sujud kepada Adam. Mulianya dengan apa? Al-ilm, dengan ilmu. Nah, tapi iblis enggan, tidak mau. Ini adalah bentuk mahabbahnya malaikat dan ta'zim. Maka di antara bentuk kecintaan malaikat kepada orang yang mencari ilmu ini dan pengagungan malaikat, yaitu apa? Dengan tadau ajnihataha, dengan meletakkan sayap-sayap mereka kepada talabatul ilmi. Nah, demikian. Kita singkat aja karena ini panjang penjelasannya. Kemudian faedah yang berikutnya di sini, bahwasannya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya, ditafsirkan oleh para ulama, nanti disimpulkan, nanti kita bawakan dalam kitab ini, kita bawakan, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimullah, menukilkan penjelasannya Abu Hatim Ar-Razi. Kata beliau, sami'tu Ibnu Abi Aus yaqul sami'tu Malik bin Anas yaqul ta'ni qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tad'u ajnihataha, yakni tabsutuha bid'a li talabil ilmi badalan minal aidi. Naam. Aku pernah mendengar Malik bin Anas berkata tentang makna ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat meletakkan sayapnya, yakni maksudnya membentangkannya. Iya, ketika berdoa kepada untuk pencari ilmu sebagai ganti dari tangan. Begitu. Nah, iya. Dan juga kita harus mengimani yang berikutnya adalah mengimani tentang malaikat meletakkan sayap-sayapnya. Dan ini wajib. Ini termasuk khabar gaib yang kita harus imani, seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan sebuah riwayat oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tentang bagaimana sikap-sikap ahlul bid'ah dan akibat buruk bagi perbuatan mereka menentang makna hadis ini. Disebutkan hadatsana Zakaria bin Abdurrahman al-Basri qala, kami pernah mendapatkan hadis dari Zakaria ibnu Abdurrahman menceritakan kepada kami Zakaria bin Abdurrahman Al-Bisri. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Ahmad bin Syu'aib yaqul, aku pernah mendengar Ahmad bin Syu'aib mengatakan, kunna inda ba'dil muhaddisin bil Basrah, fahadatsana bi haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata latad'u ajnihataha li talibil ilm. Kami pernah berada di sisi sebagian ahlul hadis di Basrah, maka telah menceritakan kepada kami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk pencari ilmu. Wa fil majlis ma'ana rajulun minal mu'tazilah. Di majlis tersebut ada bersama kami seorang dari Mu'tazilah. Nah, nanti kita pelajari siapa itu Mu'tazilah. Faja'ala yastahzi'u bil hadis. Maka ia mulai memperolok-olok hadis. Faqala, ia mengatakan, wallahi la atruqanna ghadan na'li bi musamir, katanya. Demi Allah, nanti aku akan hentak-hentakkan besok, iya, sendalku dengan musamir di tanah. Untuk apa merolok-olok? Fa'ata'u biha ajnihata lil malaikat, maka nam, aku akan injak-injak sayap malaikat itu. Fa'fa'al, dia melakukan itu. Wa masya fi na'lain, dia berjalan dengan dua sendalnya. Wa jaffatu rijlahu jami'an, kemudian tiba-tiba dua kakinya membeku. Naam, bersamaan. Wa waqa'at fi rijlaihi al-aqilah, kemudian terjadi di kedua kakinya itu digrogoti. Naam, itu akibat dari memperolok hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu daripada riwayat dan banyak dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, artinya malaikat meletakkan kedua sayapnya adalah perkara yang harus kita imani. Kemudian qala al-Khattabi, Imam Khattabi mengatakan tentang makna dari meletakkan sayap-sayapnya, malaikat meletakkan sayap-sayapnya. Ini kesimpulan beliau dari apa yang telah kita baca. Fi makna wada'aha ajnihata salasatu aqwal. Tentang makna malaikat meletakkan sayap-sayapnya ada tiga ucapan atau pendapat. Aduha anau basotal ajniha. Yang pertama, malaikat membentangkan sayapnya. Ucapan siapa tadi? Dijelaskan oleh siapa tadi? Hah? Anas bin Malik. Nah. Asani annahu bi makna tawadhu' ta'dhiman li talabil ilmi. Yang kedua adalah maknanya naam, tawadhu', mengagungkan talabatul ilmi. Yang sudah kita sebutkan tadi penjelasannya Ibnu Qayyim rahimahullah. Asalis yang ketiga, annal murada bihi nuzul inda majalisil ilm wa tarqatiran. Yang ketiga adalah yang dimaksud malaikat turun di sisi orang-orang yang duduk untuk mencari ilmu dan meninggalkan untuk terbang. Nah, dan semuanya tidak bertentangan. Selanjutnya qala Ibnu Qudam al-Maqdisi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, rahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan," barang siapa yang dia menempuh satu jalan, "yaltamisu fihi ilman," dalam rangka mencari ilmu. Disebutkan oleh para ulama maksudnya tariqah di sini, yang pertama maknanya adalah tariq yang memang itu adalah hissiyah. Iya, ya jalan dia, rehlah dari keluar dari rumah kemudian menuju ke tempat-tempat majelis ilmu. Dia rehlah pergi dari rumahnya ke majelis ilmu, entah itu ke masyayikh, ya, entah itu ke ahli ilmi yang lainnya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah, yaitu maksudnya tariqah, yaitu jalan yang dengan dia tempuh jalan itu dia mendapatkan ilmu seperti mudzakarah, qiraah, ya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh para ulama. Nah, ini maknanya. Sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan dia dengannya jalan menuju jannah. Ya. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya maksudnya seseorang yang dia pergi keluar dari rumah kemudian menuju talabatul ilmi, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mendapatkan ilmu dengan qiraah, mudzakarah, nah, mengulang-ulang ilmu, dia mendapatkan ilmu. Kemudian dengan ilmu itu dia bisa membedakan antara hak dan batil. Maka na'am, dengan demikian dia dengan ilmu itu Allah Subhanahu wa taala tunjukkan jalan menuju jannah. Dimudahkan oleh Allah jalan menuju jannah. Nah, di sini disebutkan dalam hadis ini keutamaan talabatul ilmu, keutamaan amalan mencari ilmu. Pada waktu yang kemarin-kemarin kita jelaskan keutamaan ilmu, begitu besarnya ilmu, mulianya ilmu. Sebenarnya banyak disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah sampai sekian poin tentang apa? Tentang keutamaan ilmu. Iya. Kemudian disebutkan pula keutamaan ahlul ilmi. Kemudian disebutkan pula di sini keutamaan mencarinya. Yang dicari ilmu itu adalah yang mulia. Mencarinya kepada seorang alim, orang yang mulia. Pekerjaannya mencari ilmu adalah pekerjaan yang mulia. Nah, demikian amalannya. Ya, bahkan disebutkan, antum pernah belajar di dalam usul salasa atau salasatul usul apa? Bahwasanya talabatul ilmi afdal minal jihad. Maksudnya jihad yang nafilah. Jihad yang nafilah. Naam. Demikian. Dan juga ada yang mengatakan bahwasanya talawatul ilmi afdalu minal nawafil. Talawatul ilmi itu afdal, lebih utama dibandingkan yang mustahabbah. Artinya bukan berarti meremehkan, jangan salah dipahami. Banyak orang mengartikan salah. Oh, kalau lebih afdol talabul ilmi, ya mendingan belajar aja. Kemudian dia enggak melakukan yang nafilah-nafilah, salah. Justru dijelaskan oleh para ulama, seorang yang dia mengerti bagaimana mulianya talabatul ilmi, dia akan mengamalkan ilmunya dengan dia melakukan yang nafilah-nafilah, akan mencari tambahan-tambahan amalan yang nafilah, yang mustahabbah. Nah, Disebutkan kenapa lebih utama dari yang nafilah, artinya orang yang mencari ilmu, walaupun ilmu itu adalah ilmu yang fardu kifayah, dari sisi keutamaannya, lebih mulia, lebih afdal utama talabatul ilmi dibandingkan yang nafilah. Nah, bukan berarti salat nafilah enggak ada keutamanya. Ada banyak keutamanya. Tapi kalau dibandingkan dengan belajar ilmu yang nafilah, lebih utama yang talabul ilmi, mencari ilmu, belajar ilmu yang nafilah. Begitu. Dan orang yang seorang talabul ilmu yang cerdik, ketika mencari keutamaan, dua-duanya diambil. Iya, keutamaan talabatul ilmi yang nafilah, dan juga ya, dia melakukan keutamaan meraih, mencari keutamaan-keutamaan dari amalan-amalan ibadah-ibadah yang nafilah. Nah, wa rawanu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah diriwayatkan juga darinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man jaa al maut wa huwa yatlubu al ilm la yuhyiya bihi al islam kana bainahu wa bainal anbiya fil jannah darajatan wahidah. Naam. Kopi hadisnya di sini sahih enggak? Khawatir salah ini. Dhaif ya hadisnya. Sayangnya hadisnya dhaif. Naam. Tetapi dari dalil-dalil yang sahih yang telah lewat, naam, telah banyak yang menunjukkan tentang keutamaan orang yang mencari ilmu. Wa kana ba'dul hukama yaqul, laita syi'ri ayya syai'in adraka man fatahul ilm wa ayu syai'in fata man adraqal ilm. Sebagian ahli hikmah mengatakan, bukan ahli hikmah, hikmahnya sufia, bukan, beda. Orang yang mengerti tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala. Laita syi'ri, maksudnya penyesalan. Ya, tentang sesuatu yang aku tidak mendapatkan. Ya, ayu syai'in adraka man fatahul ilm. Nah, sesuatu yang didapati orang yang luput dari ilmu. Maksudnya sayang banget. Orang masih muda, kemudian kerjanya la'ab misalnya. Oh, masih muda, sayang sekali enggak dapat ilmu. Atau sudah tua, nyesel. Kenapa enggak dari dulu belajar? Begitu. Wa ayyu syai'in fata man adraqal ilm, dan sesuatu apa yang telah luput, ya, orang yang telah mendapatkan ilmu. Nah. Ada cerita. Ini kejadian. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa talabatul ilmi dari kecil sampai detik ini, alhamdulillah masih talabatul ilmi. Orang tua kita senang, harapan dari orang tua tercapai. Berbeda dengan ada seorang yang dia terkenal jeniusnya, orang Indonesia yang paling jenius, bisa ciptakan ini, bisa ciptakan itu, Bahkan anaknya dididik seperti itu. Iya. Dididik seperti bahkan lebih pandai dari bapaknya. Nah, ilmu ya ilmu teknologi seperti itu. Ketika menjelang akhir hayatnya nyesel. Iya, banyak penyesalan. Iya, dia menyesali kemana anak-anak saya. Iya, jauh dari saya padahal sudah mau menjelang wafatnya. Nah, akhirnya dia menyesali perbuatannya itu. Kenapa enggak dari dulu cerdas-cerdas enggak diajarkan ilmu agama? Nyesel, sudah mau meninggal nyesel. Iya. Sedih. Ada juga yang seperti itu, sama. Dari bapaknya kerja cari uang, banyak harta melimpah ruah, anak-anaknya sukses dalam masalah dunia, artinya mobil banyak, mewah, mau kesana gampang, uang gak mudah. Mudah, gak sulit uang itu. Tetapi ketika di hari tuanya, gak ada satupun anaknya dekat dengannya. Nyesel dia. Akhirnya dia taubat. Dia ikut ngaji, taklim, sedih, menangis. Saya sudah mau meninggal. Kemana anak saya? Masya Allah. Nyesel. Alhamdulillah, dia sadar. Dia nyesel enggak mendidik anak-anaknya untuk apa? Untuk mencari ilmu agama. Sebuah pelajaran. Makanya alhamdulillah kita syukuri nikmat ini. Iya. Dia mengharapkan, bagaimana nanti anak-anak saya bisa mendoakan saya atau tidak? Penyesalan yang sudah tidak bisa terulang lagi. Ya laita syi'ri. Ya. Ayu syai'in adraka manfaatal ilm. Sesuatu perkara apa yang orang luput untuk mendapatkan ilmu. Begitu juga orang yang sudah dapat ilmu. Jangan sampai sudah dapat ilmu hilang. Iya. Sudah capek-capek dari kecil belajar ilmu. Dikit lagi sabar, enggak sabar. Ah, sudah. Digantung gamisnya, kopiahnya, rambutnya udah mulai panjang, ganti baju, ganti celana, cari fulus. Nah, kasihan. Sudah dapat ilmu disia-siakan. Kenapa? Karena enggak tahu hakikat ilmu itu. Karena tidak tahu hakikat kemuliaan orang yang punya ilmu dan dia tidak mengerti ya mulianya mencari ilmu itu sehingga dia remehkan. Karena orang yang enggak ngerti sesuatu pasti dia akan meninggalkannya. Kalau enggak mengerti sesuatu itu mulia, dia akan meninggalkannya. Beda dengan orang yang mengerti, ini adalah sebuah kemuliaan, saya harus mendapatkan kemuliaan itu. Ya, agar saya diangkat oleh Allah menjadi orang-orang yang mulia. Ini kalau orang yang pandai, cerdik. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu barakallahu fikum.